السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقوله له ملك السماوات والأرض، dan ucapannya lahu mulku samawati wal ard taqrirun li butlan ittikhadhi syufa'a min dunih. Ini penetapan, ini penjelasan dan penetapan batilnya mengambil pemberi-pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Karena malikul mulk. Karena dialah Allah pemiliknya. Fa daraja fi dzalika mulku syafa'ah. Maka hendaklah diambil dari pemilik syafaat. Faidha kana huwa malikuha, kalau dia Allah sebagai pemiliknya, maka hendaklah memintanya kepada Allah. Batala an tutlab mimman la yamlikuha. Maka batallah, jelas salah, kalau diminta syafaat dari siapa-siapa yang tidak memilikinya. Batala an tutlab, batil untuk diminta, mimman la yamlikuha, dari siapa yang tidak memilikinya. Karena sebagaimana kaidah orang-orang Arab, faqidu syai la yu'ti. Ini pepatah mereka berkata, faqidu syai la yu'ti. Orang yang tidak memiliki enggak akan memberi. Faqidu syai la yu'ti. Sekarang syafaat milik siapa? Syafa'ah milik Allah, sedangkan yang lain tidak memiliki. Maka mengapa memintanya kepada yang tidak memiliki? Hadza huwa al-butlan. Itulah kebatilannya di situ, karena meminta kepada yang tidak memiliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang akan memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Kalimat ini barakallahu fikum bukan pertanyaan siapa, tetapi pernyataan tidak ada. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih? Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya tanpa izinnya? Apa tafsirnya, terjemahan bebasnya? Terjemahan bebasnya, tidak ada yang bisa memberikan izin, tidak ada yang bisa memberikan syafaat tanpa izin. Saya ulangi, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa biidznih, kecuali dengan izin Allah. Berarti kalimat pertanyaan man dalladhi, siapakah yang bisa, ini namanya pertanyaan ingkari. Soal ingkari. Pertanyaan mengingkari adalah Pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Pertanyaan yang tidak butuh jawaban, tetapi untuk mengingkari. Untuk mengingkari. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi? Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Enggak ada. Barakallahu fikum. Wa la yashfa'una illa liman irtada. Dalam ayat lain dikatakan tidaklah mereka memberikan syafaat kecuali kepada orang yang diridhai. Tidaklah mereka memberikan syafaat kecuali kepada orang yang diridhai. Berarti barakallahu fikum, yang pernah kita bahas bahwa syafaat ada dua macam, syafaat manfiyah dan syafaat mutbattah. Yang manfiyah, yang ditiadakan oleh Allah, yang bila iznin, tanpa izin. Yang kedua, liman la yartazi, la yartazi. Syafaat yang ditiadakan oleh Allah kalau tidak ada izin dan kalau tidak diridhoi orangnya. Izin li syafi', izin untuk yang memberikan, keridhaan untuk yang diberi syafaat, lil masykur. Idan asyafa'ah al-manfiyah, syafaat yang ditiadakan oleh Allah, enggak ada syafaat, enggak ada syafaat, enggak ada syafaat, adalah kalau tanpa izin bagi yang memberi, kalau tanpa keridhaan bagi yang diberi. Kalau yang diberinya tidak diridhoi, enggak akan mendapatkan syafaat. Kalau yang memberi syafaat tanpa izin, enggak akan berani memberikan syafaat. Baik, ini manfiyah, ditiadakan. Maka sebaliknya, sebaliknya, asyafa'ah al-musbattah, syafaat yang ditetapkan keberadaannya adalah syafaat yang memiliki dua syarat tadi. Syarat pertama, syarat kedua. Apa syarat pertama? Al-idnu, izin. Baik. Syarat kedua, ar-ridha. Tapi pertanyaannya, al-idhn liman, war-ridha liman? Naam. Al-idhn, izin untuk syafi'. Syafi'. Yang memberikan syafaat harus diizinkan oleh Allah. Tanpa izin tidak mungkin abadan. Yang kedua, keridhaan untuk yang diberi syafaat. Lil masfur. Ar-ridha lil masfu'. Barakallahu fiikum. Syarat pertama terkandung di dalam potongan ayat yang pertama. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Tidak ada. Harus dengan izin. Yang kedua, wala yashfa'una illa liman irtada. Kalaupun diizinkan, mereka tidak akan memberikan syafaat kecuali kepada orang yang diridhoi. Kalaupun sudah dapat izin, yang memberi syafaat tadi tidak boleh memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Wala yashfa'una illa liman irtada. Tidak memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhoi. Berarti keridhaan bagi yang diberi syafaat. Barakallahu fikum. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, nazalat lamma qala al-kuffar. Ayat-ayat ini turun ketika orang-orang kafir berkata, ma na'budu awtanana hadhihi illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kata orang-orang kafir musyrikin, kami tidak menyembah berhala-berhala kami ini kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sebagai perantara. Itu alasan musyrikin. Menyembah Lata. Apa Lata? Kuburan. Menyembah Uzza. Pohon keramat. Menyembah mana? Patung berhala. Barakallahu fikum. Semuanya kata mereka cuma sebagai perantara. Kami menyembah Allah, cuma mereka ini pembela-pembela kita nanti di sisi Allah. Haulai syufa'una indallah. Mereka ini pemberi-pemberi syafaat untuk kita nanti yaumul qiyamah. Maka dijawab dengan jawaban-jawaban tadi. Siapa yang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah? Wala yasfa'una illa liman irtada. Kalaupun diizinkan, tidak akan mereka memberikan syafaat kecuali kepada orang yang diridhoi. Misalnya yang dikubur ini ternyata benar-benar soleh. Benar-benar soleh, asli. Apalagi yang dikuburnya adalah Nabiun, Nabi Anbiya. Diizinkan enggak untuk berikan syafaat? Diizinkan apa enggak untuk berikan syafaat? Barakallahu fikum. Kembali kepada pembahasan. Kalaupun para anbiya, orang-orang saleh diizinkan untuk memberikan syafaat, tidak akan boleh mereka memberikan syafaatnya kepada orang yang tidak diridhoi. Siapa yang tidak diridhoi? Yang tadi datang ke kuburan, kemudian sujud di kuburan, musyrik. Maka tidak ada syafaat bagi mereka. Barakallahu fikum. Walaupun yang dikuburnya tadi orang saleh, diizinkan untuk memberikan syafaat. Para nabi diizinkan untuk memberikan syafaat. Tapi mereka tidak akan memberikan syafaat kecuali kepada siapa? Kepada orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang diridhoi? Ahli tauhid. Yang tidak merusak tauhidnya dengan kesyirikan-kesyirikan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Penulis berkata lagi. Wa qawlihi, dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah? Qala fi syarhihi, qad tabayyana mimma taqaddama minal ayati anna syafa'ata allati nafaha al-Qur'an hiya allati tutlab min ghairillah. Sudah dijelaskan pada apa yang telah lewat dari ayat-ayat bahwa syafaat yang dinafikan, syafaat yang dinafikan oleh Quran, syafaat yang ditiadakan, gak ada syafaat, gak ada syafaat, gak ada syafaat, adalah hiyallati tutla min ghairillah, yang diharapkan oleh mereka dari selain Allah. Gak akan ada mereka harapkan dari Lata, gak akan ada mereka harapkan dari Uzza, gak akan ada syafaat mereka mengharapkan dari, tidak akan ada. Kalau mintanya pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Allah menyatakan fama tawfahuhum syafa'atul syafi'in, tidak bermanfaat bagi mereka syafaat siapapun. Mengapa? Karena mereka musyrik. Karena mereka kufar. Kalau mereka orang kafir musyrik, gak akan bermanfaat syafaat siapapun. Karena syarat yang kedua. Apa syarat kedua? Keridhoan. Sedangkan musyrikin tidak diridhoi. Orang kafir tidak diridhoi. Apa dalilnya? Man yadkur lana dalil. Kalau orang kafir tidak diridhoi. Wala yardha li'ibadihil kufr. Allah tidak ridha pada hamba-hambanya kekafiran. Cari dalam ayat surat apa, ayat berapa. Wala yarda li'ibadihi al-kufur. Allah tidak ridha pada hamba-hambanya kekafiran. Sehingga orang kafir musyrik meminta selain Allah, berdoa pada selain Allah, meratap beristighatsah kepada batu, kepada pohon, kepada mereka, orang-orang yang musyrik kafir ini tidak akan mendapatkan pembelaan dari siapapun. Walaupun dia anaknya Nabi, walaupun dia ponakannya Rasul, walaupun dia cucunya Rasul, walaupun dia kalau kafir tidak akan bisa mendapatkan syafaat. Qala wa fi hadhihi al-ayah bayan anna syafa'ata innama taqa' fi daril akhirah bi idni. Maka dalam ayat ini ada penjelasan bahwa syafaat nanti tidak akan terjadi di hari akhir, syafaat illa biidnih, kecuali dengan izin Allah. Innama taqa' fi daril akhirah biidnih, hanya saja bisa terjadi syafaat pembelaan dari seseorang pada orang lain atau dari malaikat pada satu orang hamba kalau diizinkan oleh Allah. Innama taqa' fi daril akhirah biidni, bisa terjadi kalau diizinkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Kata Allah dalam surat Taha ayat 109, yauma idzin la tanfa'u syafa'ah, pada hari itu tidak bermanfaat syafaat manapun, illa man adzina lahu ar-rahman, kecuali bagi mereka-mereka yang diizinkan oleh Allah yang Maha Rahman. Wa radiya lahu qawla, dan diridhai ucapannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa izin, tanpa ridha, tidak akan terjadi syafaat, enggak akan terjadi pembelaan-pembelaan. Fa bayyana annaha la taqa' li ahad illa bi syartaini. Maka dijelaskan dalam ayat ini bahwasanya tidak akan terjadi syafaat li ahad, bagi siapapun, illa bi syartain, kecuali dengan dua syarat, kecuali dengan dua syarat. Iznur Rabbi Ta'ala lishyafi', izin dari Allah Rabbul Alamin, Rabbu Ta'ala lishyafi', izin bagi yang memberi syafaat. An yashfa', untuk memberi syafaat. Izin bagi pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Itu syarat pertama. Syarat kedua, waridahu anil ma'duni bisyafa'ati fih. Yang kedua, keriduan bagi siapa yang diizinkan untuk diberi syafaat. Ridha lil masyfu', keriduan Allah bagi yang diberi syafaat. Maka kalaupun sudah ada syarat pertama, bahwa ini orang soleh, nabiyun atau waliyun min awliya'illah, wali-wali Allah, diizinkan untuk berikan syafaat. Tapi kemudian ada orang kafir mau diberi syafaat, kata Allah tidak. Boleh, tapi jangan pada orang ini. Mengapa? Orang ini tidak diridhai, yaitu orang-orang kafir musyrikin. Allahumma illa rajulun wahid, kecuali hanya satu orang kafir yang mendapatkan syafaat. Siapa? Hah? Abu Talib. Jazakallah khair. Itu pun bukan diselamatkan dari api neraka. Tidak bisa. Hanya meminta agar diringankan, tapi tetap neraka. Nabi SAW sebagai manusia melihat pamannya yang banyak membelanya, ada perasaan kasihan. Ya Allah, ringankanlah dia. Sudah diringankan, tetapi mengerikan sekali. Yang paling ringannya saja ketika dipakaikan terompah dari neraka mendidih otaknya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, kalimat diriwayatkan, ruwiya, karena riwayatnya diperbincangkan. In sahha, kalau sahih. Karena Rasulullah SAW masih kasihan, maka Allah bentuk atau merubah bentuknya. Merubah bentuk pamannya, sehingga Rasulullah SAW melihatnya jijik dan menendangnya dengan kakinya ke neraka. Karena masih terus, tolong kami, tolong kami. Rasulullah SAW lepaskan kakinya dengan mendorongnya ke dalam neraka. Selesai. Allah SWT menakdirkan agar Rasulullah SAW tidak lagi kasihan kepadanya, dirubah bentuknya yang Rasulullah SAW melihatnya menjijikkan. Didorong dengan kaki Rasulullah SAW masuk dalam neraka. Barakallahu fikum, itu hanya kekecualian, tetapi itu pun tidak bisa diselamatkan dari api neraka dengan syafaat Nabi. Tidak bisa, karena Allah tidak izinkan. Orang kafir tetap kekal dalam neraka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Apalagi pada orang-orang yang lain dari orang kuffar, dan apalagi orangnya bukan Nabi. Tidak ada syafaat kecuali bagi mereka yang diizinkan oleh Allah, untuk orang yang diridhoi oleh Allah SWT. Ini sudah pasti karena disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Qala wa huwa ta'ala la yardha min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ridha dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang lahir maupun yang batin, yang zahir, yang tampak maupun yang batin yang tidak tampak. Illa ma urida bihi wajhu, tidak ridha kecuali yang dikehendaki dengannya wajah Allah. Ucapan-ucapan yang diridhai, ucapan yang dikehendaki dengannya wajah Allah. Amalan, amalan-amalan yang saleh yang dikehendaki dengannya wajah Allah. Apakah amalan zahir atau amalan batin? Apakah ucapan di mulut atau ucapan di hati? Kalau itu dikehendaki wajah Allah, ini ikhlas, saleh, baru diridhoi. Yang tidak demikian, tidak diridhoi. Walaqiyal 'abdu bihi mukhlishan ghaira syakkin fi dzalik. Dan ketika hamba tadi bertemu dengan Allah dalam keadaan ikhlas, ikhlas masih bertauhid, ghaira syakkin, tidak ada keraguan di hatinya. Kama dalla 'ala dzalikal haditsus sahih, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Wa sayati dzalika muqarrara, nanti akan datang ketetapannya, penjelasannya insyaallah. Fi kalami Syekhul Islam, dalam ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Titik. Qala al-musannif rahimahullah, dalil berikutnya. Kalau sudah qala al-musannif, kembali ke matannya. Berkata musannif rahimahullah, wa qawlihi ta'ala, dan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Wa kam min malakin, berapa banyak malaikat-malaikat di langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun. Illa min ba'di an ya'dana Allah, kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Liman yasha'u wa yarda, untuk siapa yang dikehendaki dan diridhoi. Ya, malaikat tentunya hamba-hamba Allah yang saleh. Malaikat adalah hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu taat pada perintah Allah. Ibadun mukramun, malaikat dikatakan hamba-hamba Allah yang mukram, yang dimuliakan. Sehingga mereka diizinkan untuk memberikan syafaat. Tapi masalahnya kepada siapa memberikannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a." Betapa banyak malaikat-malaikat di langit yang syafaatnya, mereka punya syafaat, tapi syafaatnya tidak bermanfaat. Kecuali bagi siapa yang diridhoi dan diizinkan oleh Allah taala. Sebelum diizinkan, malaikat tadi tidak berani bicara. Sebelum diizinkan, malaikat-malaikat tadi la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Malaikat la yatakallamun, tidak berbicara kecuali kalau diizinkan oleh Allah yang Maha Rahman. Dan ketika diizinkan berbicara, kalimatnya sawaba, kalimatnya kalimat yang hak, ucapannya ucapan yang hak, syafaatnya diberikan kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Setelah diizinkan, syarat kedua, memberikannya pada siapa? Liman yasha'u wa yarda illa min ba'di an ya'dana Allah, kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Liman yasha'u wa yarda, bagi siapa yang dikehendaki dan diridhoi. Fa idza kana hadza fi haqqil malaikah, kalau demikian keadaannya pada hak para malaikat, maka bagaimana kira-kiranya pada orang yang bukan malaikat? Sudah sebutkan tadi, malaikat saja tidak akan berani kalau tidak diizinkan. Dan ketika diizinkan pun memberikannya kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana fi haqqil malaikatil muqarrabin, kalau demikian keadaannya atas malaikat-malaikat yang didekatkan oleh Allah di sisinya. Fa kaifa tarjuna ayyuhal jahilun, maka bagaimana kalian berharap, wahai orang-orang yang bodoh, bagaimana kalian berharap syafaat dari tandingan-tandingan Allah, dari berhala-berhala, dari kuburan keramat, pohon keramat, batu keramat, keris keramat. Ayuhal jahilun, wahai orang-orang yang bodoh, kata beliau, mengapa kalian berharap kepada batu, kepada kuburan, kepada pohon? Padahal malaikat saja gak akan berani memberikan syafaat kecuali kalau diizinkan. Kalaupun diizinkan, malaikat akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Kalau Allah tidak ridho, malaikat gak akan berikan syafaatnya. Wa huwa lam yushra' ibadatuhum, apalagi benda-benda lain, apalagi makhluk-makhluk yang selain malaikat. Wa huwa lam yushra' ibadatuhum, padahal tidak disyariatkan untuk menyembah benda-benda tadi. Enggak disyariatkan untuk berdoa pada benda-benda tadi. Wala idznu fiha, dan enggak ada izin untuk mereka sama sekali. Bal qad naha anha ala alsinati jami'i rusulih, bahkan telah dilarang daripadanya melalui lisan-lisan seluruh para rasul-rasulnya. Wa anzala bin nahyi an dhalik jami' kutubih, dan telah diturunkan membawa larangan tentang itu di dalam seluruh kitab-kitabnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, ucapan musannif berikutnya berarti dalil berikutnya yang dibawakan oleh musannif. Barakallahu fikum, PR untuk kalian. Kumpulkan seluruh ayat yang berkait dengan syafaat di dalam buku catatanmu. Jadi baca Al-Quran min ghilafin ila ghilaf. Baca Al-Quran dari awal sampai akhir, yang ada syafaatnya catat. Yang ada syafaatnya catat. berapa ayat yang berbicara tentang syafaat. Baik. Setelah itu, kalian bagi dua. Ini syafaat yang menetapkan atau syafaat yang meniadakan. Tidak ada syafaat, tidak ada syafaat, tidak ada, taruh di sini. Berarti syafaat manfiyah. Kalau dikatakan diberi syafaat, kalau begini diberi syafaat, itu namanya syafaat musbatah. Kalian bagi dua. Kumpulkan semua ayat yang berbicara tentang syafaat. Makanya kalian harus tahu tasrifnya. Yang ada kalimat syin, fa, dan ain. Apakah kalimatnya syafa' atau kalimatnya syafi'? Laisa lahum waliyun wala syafi'. Dari syafa'ah. Atau yashfa'un. Dari syafa'ah. Syafa'ah, yashfa'u, syafa'an, syafi'un, masfu'un. Terus semua yang ada huruf syin, fa, dan ain kalian kumpulkan. Kemudian kalian bagi dua. Mana yang manfiyah, mana yang musbatah. Mafhum? Fi dafatirikum. Bukan dikumpulkan. Ya, akhwat, banat, tidak dikumpulkan. Tapi akan dibahas bersama. Sehingga di buku catatan kalian. Wabillahi taufiq.